di tempat ini, di tempat pertama aku menemukanmu. Kembali ku datangi tempat ini, tapi ku dengan yang lain. Samar ku dengar suara yang selalu ku kenal, itu suaramu. Kau terlihat bahagia bersamanya, dia kekasihmu yang baru. Aku pun terdiam saat gadis kecil berlari ke arahmu. Gadis kecil yang miliki mata indah persis seperti matamu. Aku pun tersenyum dan ku genggam tangan wanita di sampingku. Mama. rasakan kita berdua meski lewat luka. Selamat dalam setiap kata, selamat tinggal.